Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sedang mempelajari hukum tasyahud awal. Telah disampaikan bahwa menurut riwayat yang masyhur dari Ahmad, dan ini menjadi mazhab Hambali, tasyahud awal dan duduknya, ya, tasyahud awal dan duduknya, keduanya wajib. Ya. Telah dinukil pula bahwa ini juga mazhab Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai itu sahabat dekat Imam Ahmad, dan dia adalah alim Khurasan, rujukan di Khurasan. Al-Layth bin Sa'd al-Misri menjadi rujukan di Mesir. Ya, sezaman dengan Imam Malik. Dan ini salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Ya. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad. Ini yang dirajihkan Al-Albani dan Ibnu Utsaimin, ini pendapat yang rajih. Telah disampaikan dalil pertama, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud pada hadis Ibnu Mas'ud. Pada hadis itu ada perintah, falyaqul fa idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul, apabila salah satu dari kalian duduk dalam salat, yaitu untuk tasyahud, falyaqul, maka hendaknya membaca. Perintah. Kita terapkan kaidah usul fiqh, asal hukum, asal perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya bersifat wajib, sampai datang dalil yang menggeser dari hukum asal itu ke mustahab. Nah, di sini tidak ada dalil yang menggeser, justru datang dari lain semakin menguatkan bahwa perintah itu bersifat wajib. Sebagai tambahan, hadis Ibnu Mas'ud yang disampaikan itu muttafaq alaih, ya. Hadis itu juga telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dengan lafaz, ya, dengan tambahan lafaz ini yang kita inginkan. Adapun yang lainnya sama saja dengan riwayat muttafaq alaih. Jadi riwayat ini, yaitu riwayat An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, ketiganya meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim itu, ya. Tetapi ketiganya, Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, pada riwayatnya ada tambahan lafaz yang tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tambahan lafaz itu yang kita inginkan, yaitu lafaznya kunna naqulu fi sholati qabla an yufrada at-tashahud. Ana ulangi, kunna naqulu fi sholati qabla an yufrada at-tashahud. Ya. Kunna naqul, adalah tadinya kami membaca fi sholat, dalam sholat, qabla an yufrada at-tashahud, sebelum difardukan tasyahud. Apa itu? Ya, sama dengan riwayat di atas, salamu ala Allah, salamu ala fulan, ya, dan seterusnya. Yang diinginkan lafaz, tambah lafaz ini, qabla ayyufrada tasyahud, adalah kami tadinya membaca dalam sholat sebelum difardukan tasyahud. Nah, ada kalimat sebelum difardukan tasyahud. Lafaz ini, kalimat sebelum difardukan tasyahud ini kan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari Muslim pada riwayat di atas. Hanya dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Kata sebelum difardukan, nah, berarti kan tasyahud telah difardukan setelah itu. Fard difardukan yang benar, ya, menurut kaidah, fard itu maknanya wajib, tidak menunjukkan rukun. Semata lafaz fard difardukan itu hanya bermakna wajib dan tidak menunjukkan rukun. Ini yang benar. Ini telah ditegaskan oleh Al-Albani dalam Muqaddimah Talkhis Sifat As-Salah pada halaman 4. Jika ingin mengecek di halaman 4 Muqaddimah Sifat As-Salah menjelaskan masalah kaidah ini. Ya. Ini yang benar. Jadi tidak bisa dipetik dari sini untuk mengatakan rukun, tidak bisa, karena qabla yufrad, sebelum difardukan, difardukan artinya diwajibkan, ini yang benar. Tidak ada bedanya antara difardukan dan diwajibkan. Yaitu jika dikerjakan dalam rangka menaati Allah dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, ya, dan membatalkan sholat, tetapi dimaafkan apabila ada udzur karena lupa atau tidak tahu hukum. Apabila lupa, wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun rukun tidak bisa ditinggal begitu saja, harus diganti. Meskipun tetap nanti ada sujud sahwi, tetapi rukun itu sendiri harus didatangkan kembali ketika teringat. Tidak bisa ditinggal begitu saja dan ditutup dengan sujud sahwi, tidak bisa. Adapun yang wajib, ya, ketika dilupakan, terlupakan, bisa ditutup dengan, ya, ditutupi dengan sujud sahwi dan tidak perlu diganti, didatangkan kembali. Nah, yani difardukan artinya diwajibkan, dan yang kita inginkan. Tayyib, itu istidlalnya. Hadis ini sanadnya dinilai sahih oleh Ad-Darqutni. Ad-Darqutni menilai, Ad-Darqutni mengeluarkannya dan dia menilai sahih. Al-Baihaqi juga yang mengeluarkan dan juga menilai sahih. Juga Ibnu Hajar. Tiga imam, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar menilai sanadnya sahih. Ya. Penilaian sanad, sanad dinilai sahih. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Al-Irwa. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Al-Irwa. Baik. Ini penilaian mereka. Naam. Yani berdasarkan penilaian ini, berdasarkan penilaian dari imam-imam itu, berarti riwayat ini dalil mengenai wajibnya tasyahud awal dengan sisi pendalilan yang telah disampaikan tadi. Ya, difardukan. Naam. Ada satu hal yang butuh pembahasan, ya wallahu a'lam, hakikatnya jelas, ana nukilkan saja bahwa Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Hadir, dalam kitab Talkhis Al-Hadir, Ibnu Hajar di sana menukil keterangan Ibnu Abdul Barr, menukil keterangan Ibnu Abdul Barr dalam kitab Al-Istidkar, bahwa Ibnu Abdul Barr mengatakan dalam kitab Al-Istidkar, Sufyan bin Uyainah tafarrada bihadhihi riwayah. Tafarrada bihadhihi riwayah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah telah bersendiri dalam periwayatan lafaz ini. Sufyan bin Uyainah telah bersendiri dalam periwayatan lafaz ini. Artinya di sana sekian rawi-rawi thiqah yang telah meriwayatkan hadis ini tanpa tambahan lafaz itu. Kita tahu tadi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim tidak ada lafaz itu. Hanya ada di riwayat An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi. Dan yang menambahkan itu adalah Sufyan bin Uyainah dan dia sendirian. Wallahu a'lam, apakah ini berarti riwayat itu syadz, ya, keliru, ganjil, atau Bagaimana yang jelas ini butuh pembahasan, tetapi di hadapan kita ada sekian a'immah yang telah dinukil, yaitu Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Ibn Hajar dan Al-Albani, ya. Tiga imam sebelumnya, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibn Hajar, menilai sanadnya sahih. Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Al-Irwa. Baik. Andaikan ada sesuatu di riwayat ini sebagaimana isyarat Ibn Abdul Bar tadi, tetapi riwayat muttafaq alaih sudah cukup. Ini hanya tambahan penguat. Nah, dan ada penguat berikutnya yang semakin menguatkan bahwa tasyahud awal wajib, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa tasyahud awal dalam sholatnya. Dan kita akan dapat hadis itu nanti pada pelajaran sujud sahwi. Ya. Nabi pernah lupa tasyahud awal. Lantas Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi ketika Nabi alaihi wasallam bangkit dari sujud terakhir rakaat kedua, Nabi bukan dulu tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga dalam keadaan lupa tasyahud awal. Ternyata sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sebelum salam Nabi sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dua kali sebagai pengganti tasyahud awal yang terlupakan tadi. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal wajib. Ya. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal wajib. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menggantinya. Menggantinya, menutupi, ya. Menggantinya dengan sujud sahwi. Bukan rukun, bukan pula mustahab sunnah. Kenapa? Karena rukun salat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Seandainya itu rukun, saat Nabi alaihi salatu wassalam menyadari, mestinya ya diulangi tasyahud awal itu, ya diulangi, didatangkan kembali. Nah, tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi begitu. Nah, diulangi tanpa harus membubarkan sholat, hanya didatangkan kembali, tetap harus dilakukan, diganti. Tidak bisa hanya ditutupi sujud sahwi. Nah, seandainya itu rukun sunnah, nah seandainya itu sunnah, maka tidak wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Sunnah tidak wajib ditutupi sujud sahwi. Sementara Nabi SAW sudah menggantinya, menutupinya. Ya, ini memperkuat hukumnya wajib. Dan ini yang rajih, insya Allah. Nah, pendapat kedua, pendapat yang mengatakan tasyahud awal mustahab. Ini madhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur. Ya. Asy-Syafi'i pada pendapat yang lainnya. Nah, dan jumhur ulama. Dalil pendapat ini, kenapa mengatakan bahwa tasyahud awal hanya mustahab dan tidak sampai pada tingkatan wajib, yaitu berdalil dengan hadis yang sama tadi yang sudah disampaikan. Mereka mengatakan bahwa ketika Nabi menggantinya dengan sujud sahwi, ketika lupa, itu berarti hanya mustahab. Jadi di sini sudah beda pemahaman. Yang pertama mengatakan ketika Nabi lupa tasyahud awal dan menggantinya dengan sujud sahwi, itu menunjukkan wajib karena diganti, ya, dengan sujud sahwi. Jika itu sunnah tidak wajib diganti. Sementara yang kedua, pendapat kedua mengatakan ketika Nabi ya mengganti tasyahud awalnya dengan sujud sahwi itu menunjukkan hanya mustahab, tetapi lebih kuat yang pertama. Hadis itu menunjukkan wajibnya tasyahud awal, karena Nabi menggantinya dengan sujud sahwi. Yang wajib diganti dengan sujud sahwi hanya perkara wajib. Karena dalil itu berpadu dengan hadis Ibnu Mas'ud, perintah Nabi falyaqul, hendaknya membaca tahiyatulillahi wassalatu thayyibah dan seterusnya, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi dalil-dalil pendapat yang pertama lebih kuat insyaallah, yakni wajib. Nah, ini sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke sifat tasyahud. Sifat tasyahud. Sifat tasyahud ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan yang disyariatkan dibaca secara bergantian, terkadang yang ini, terkadang yang itu. Bebas. Sifat-sifat tersebut, beberapa pilihan sifat-sifat tasyahud itu masing-masingnya telah dipilih oleh seorang imam, imam madhab yang akan dinukil nanti, ya. Dan kami akan nukilkan sifat yang ini dipilih oleh imam yang ini dan seterusnya. Dan alasan masing-masing kenapa memilih itu. Nah, namun sifat pilihan mereka itu sifatnya itu yang terbaik, ya. Itu sifat tasyahud yang terbaik menurut imam tersebut, itu yang dianggap afdol bagi dia, tetapi tetap membolehkan membaca sifat tasyahud yang lainnya. Ya, semuanya disyariatkan, tetapi yang dipilih oleh dia menurut dia itu yang terbaik untuk dibaca. Nah, sifat yang pertama, sifat yang disebutkan As-Sa'di di matan, yang telah kita baca di matan, dan itu sifat tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah kita dengar hadis itu muttafaq alaih, ya. Kalau kita lewati, Nabi mengatakan falyaqul, hendaknya membaca at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wa ala ibadillahi salihin, semoga salam tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh yang dimaksud di sini? Siapa? Jadi kita bertasyahud assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga salam tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa mereka itu hamba-hamba Allah yang soleh yang dimaksud? Tahu? Siapa saja namanya? Bisa antum sebut namanya? Hamba-hamba yang soleh itu? Banyak sekali kalau mau disebut namanya. Tidak usah namanya. Ah, siapa? Baca'i. Malaikat, jin dan manusia. Semua yang soleh dari kalangan jin dan manusia. Malaikat semuanya soleh. Ya. Nah, meliputi hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di langit, yaitu seluruh malaikat. Dan hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di muka bumi, yaitu manusia dan jin yang soleh, yang beriman dan soleh. Itu yang dimaksud. Jadi salam ini tercurah untuk mereka semua, seperti kata Nabi SAW pada hadis Ibnu Mas'ud di atas muttafaq alaih. Selain riwayat itu, ada juga riwayat lain dari Ibnu Mas'ud dan juga muttafaq alaih. Ibnu Mas'ud mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda, diajari langsung Ibnu Mas'ud oleh Nabi allamani, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku at-tashahhud. Tashahhud. Kaffi baina kaffaihi. Kaffi baina kaffaihi. Bayangkan ketika diajari, kata Ibnu Mas'ud, kaffi telapak tanganku baina kaffaihi berada di antara dua telapak tangan Nabi. Berarti ketika diajari, jadi ketika diajari begini, mana tangan Nabi? Nah, ketika diajari begini kan. Saya benar-benar ingat hafal. Bayangkan. Nah, kaffi baina kaffai kaffaihi. Telapak tanganku ada di antara kedua telapak tangan Nabi. Dipegang begitu. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku surat dari Al-Qur'an. Menunjukkan istimewanya sifat tasyahud ini. Ya. Yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat dan seterusnya. Ya, sama yang riwayat sebelumnya yang disampaikan di matan. Dan keistimewaan tasyahud ini, semua riwayat, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, An-Nasa'i, Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya yang meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud, tidak ada satu huruf pun yang berbeda riwayat. Nas, ya, teks tasyahudnya, semua riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, semua yang meriwayatkan ini, Ad-Darqutni, An-Nasa'i dan yang lainnya, semuanya meriwayatkannya dengan lafaz yang sama persis, tidak ada perbedaan sedikit pun, walau satu huruf, tidak ada yang beda. Semua riwayat sama semua lafaznya, at-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibat dan seterusnya. Nah, jadi ini tadi riwayat muttafaq alaih lainnya, bagaimana Ibnu Mas'ud diajari langsung sampai dipegang tangannya sebagaimana diajari surat Al-Qur'an. Nah, dan yang diajarkan kepadanya hanya sampai di sini, tidak diajari solawat dan doa setelahnya ini. Baik. Berikutnya, nah, jadi sifat tasyahud Ibnu Mas'ud ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Keunggulannya apa, keistimewaannya? Riwayatnya paling sahih. Dari semua sifat tasyahud, ini yang paling sahih riwayatnya. Karena ini muttafaq alaih. Dan keistimewaan yang kedua, kesamaan riwayat seluruh rawi. Kesamaan riwayat seluruh rawinya, periwayatnya, dengan sifat yang sama, tanpa ada perbedaan satu huruf pun. Yang ada dalam Sahih Bukhari, yang ada dalam Sahih Muslim, yang ada dalam Sahih Nasa'i, ya, Sunan Daruqutni dan seterusnya. Semua yang meriwayatkan, semua rawinya meriwayatkannya dengan sifat yang sama, tidak ada perbedaan satu huruf pun. Luar biasa. Nah, sifat ini yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, jumhur fuqaha dan ahli hadis. Sifat ini yang dipilih oleh Abu Hanifah, Ahmad, jumhur fuqaha dan ahli hadis. Nah, jika sudah menghafalkan sifat tasyahud ini, andaikan mampunya hanya menghafalkan tasyahud ini, mewakili yang lain, alhamdulillah. Itu yang dia tekuni, alhamdulillah. Memang ini yang terbaik. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan sudah dijelaskan makna-maknanya. Baik. Sifat yang kedua, sifat tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz attahiyatul mubarakatu salawatut thayyibatu lillah, lillahnya di akhir, di ujung. Dan di sini ada empat perkara, ada satu tambahan atas sifat tasyahudnya bermaksud, yaitu awalnya sama attahiyat, ada tambahan al-mubarakatu, al-mubarakatu, baru kemudian as-salawatu at-tayyibat. Tasyahudnya bermaksud kan attahiyatu lillahi was-salawatu lillahnya didahulukan, kemudian attahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat, attahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat, pakai wawu ataf as-salawat, jadi ada tiga, attahiyat, as-salawat, at-tayyibat, dan digandeng dengan wawu ataf attahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat. Ini Mas'ud. Adapun ini Ibn Abbas, Ibn Abbas lillahinya di ujung, kemudian ada tambahan al-mubarakat dan tidak ada wawu ataf, langsung attahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah, setelahnya sama sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di sini beda lagi riwayat Muslim ini, beda lagi di wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ini untuk riwayat Muslim. Tetapi ada riwayat An-Nasa'i sama, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada dua riwayat. Riwayat An-Nasa'i abduhu wa rasuluh seperti sifat tasyahud Ibnu Mas'ud. Riwayat An-Nasa'i ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i dan dalam sifat as-salah. Riwayat An-Nasa'i abduhu wa rasuluh dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i dan sifat as-salah. Jadi ada dua, bisa wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ini riwayat Muslim dalam sahihnya, bisa juga wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika misalnya membaca tasawuf ini kemudian keliru karena terbiasa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya enggak apa-apa karena ada riwayat An-Nasa'i, enggak masalah. Nah, jadi bedanya yang dihafal cuma di awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Setelahnya sama. Bisa wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bisa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna-maknanya juga sama. At-tahiyat sama, seluruh tahiyat penghormatan. Tambahannya ini al-mubarakat. Al-mubarakat artinya seluruh yang diberkahi, seluruh yang diberkahi. Kemudian as-salawat, ya, maknanya sama di atas sifat tasyahud Ibnu Mas'ud, yaitu seluruh sholat dan doa. At-tayyibat, seluruh yang baik. Lillah, hanya untuk Allah. Nah, riwayat sifat tasyahud yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini yang dipilih oleh Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengunggulkan sifat tasyahud Ibnu Abbas. Nah, perbedaan pilihan a'immah. Asy-Syafi'i justru mengunggulkan sifat tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas. Ini yang dianggap afdal oleh Asy-Syafi'i. Kenapa? Apa alasannya Asy-Syafi'i mengunggulkan sifat tasyahud ini? Alasan argumennya Asy-Syafi'i ada tambahan al-mubarakat. Ada tambahan lafaz al-mubarakat. Itu tidak ada di sifat tasyahud Ibnu Mas'ud. Ini yang menjadi alasan Asy-Syafi'i memilih ini. Baik. Sifat tasyahud yang ketiga. Sifat tasyahud yang diajarkan oleh Umar radhiyallahu an. Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar radhiyallahu anhu mengajari manusia bertasyahud dari atas mimbar. Dari atas mimbar. Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar radhiyallahu anhu mengajari manusia bertasyahud dari atas mimbar dengan berkata, bacalah. Lafadznya, sifatnya, at-tahiyyatu lillah. Nah, ini juga langsung lillah. Dan berulang-ulang lillahnya di sini. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Nah, ini lafadz baru. Az-zakiyatu. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu lillah. Tidak ada salawat. At-tahiyyatu lillah. Sama. Az-zakiyatu lillah ini semakna dengan al-mubarakatu. Az-zakiyatu lillah ini semakna dengan al-mubarakatu. Kemudian at-tayyibatu lillah. Yang tidak ada salawat. Hanya tiga. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu lillah. Setelahnya sama. Assalamualaikum ayuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ini riwayat Malik dalam Muwatta'nya dan Al-Baihaqi. Riwayat kalau siapa? Malik dalam Muwatta'nya dan Al-Baihaqi. Kata Al-Albani dalam sifat salat Nabi, riwayat Malik dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Dengan sanad sahih. Dicaratkan oleh Al-Albani. Setelah itu, riwayat Malik dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Kata Al-Albani selanjutnya, kendati secara riwayat bersifat mauquf dari ucapan Umar sendiri. Karena ini Umar mengatakan kepada manusia, ayuhan nas, ulu, baca. Nah. Ya. Jadi ucapannya sendiri dia tidak mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan saya diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat tasyahud ini, atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sifat tasyahud. Tidak, dia langsung mengajari, hendaknya kalian baca. Jadi dia memang mengajari, dia yang mengajar. Jadi ini ucapannya Umar. Jadi dari segi riwayat apa namanya begini? Lihat seperti ini apa? Mauquf, ucapan sahabat. Kendati mauquf secara riwayat bersifat mauquf dari ucapan Umar sendiri, tetapi kata Al-Albani, secara hukum riwayat bersifat marfu', artinya bersumber dari Nabi. Secara hukum riwayat bersifat marfu', marfu' artinya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin Umar mengarang sendiri. Ya, tentu dia dapat hal itu dari Nabi SAW. Karena kata Al-Albani, karena masalah ini tidak bisa bersumber dari hasil ijtihad, sebagaimana telah diketahui bersama. Ya, sifat tasyahud tidak bisa bersumber dari hasil ijtihad. Harus ajaran dari Nabi SAW. Jadi Umar mesti dapat dari Nabi, meskipun secara riwayat dia tidak menyebut, tidak menisbatkan kepada Nabi, tetapi secara hukum dia mesti dapatnya dari Nabi SAW. Nah, sifat ini dipilih oleh Imam Malik. Tasyahud Umar ini, tahiyatulillah. Apa setelahnya? Sudah hafal belum? Az-zakiyatulillah. Az-zakiyat itu maknanya apa? Al-mubarakat, yani seluruh berkah. At-tayyibatu lillah. Nah, hanya tiga. Tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Ini yang dipilih oleh Malik. Ini dipilih oleh Malik karena alasannya Malik. Dan Malik yang mengeluarkan. Dia yang meriwayatkan. Dan dia memilih ini karena diajarkan oleh Umar radhiyallahu anhu dari atas mimbar. Dengan dihadiri oleh para sahabat. Ya, dihadiri oleh para sahabat. Di masa Umar radhiyallahu anhu. Masih banyak sahabat. Dihadiri oleh para sahabat. Para sahabat senior, kibar, sahabat. Tanpa ada satupun yang mengingkarinya. Ini ketika Umar jadi khalifah ya. Jadi, masing-masing imam punya apa? Punya argumen untuk memilih pilihannya masing-masing, baik yang terbaik. Kesimpulannya, semuanya mustahab. Ya, prakteknya ya. Terkadang baca yang dipilih oleh Imam Ahmad Abu Hanifah sifat tasyahudnya Ibnu Mas'ud, dan yang dipilih oleh jumhur fuqaha itu. Terkadang sifat tasyahudnya Ibnu Abbas yang dipilih oleh Syafi'i. Terkadang kita baca sifat tasyahud Umar yang dipilih oleh Malik jika mampu menghafalkannya. Jika tidak, ya, mencukupkan dengan sifat tasyahud Ibnu Mas'ud saja atau salah satu dari tiganya yang dihafal yang dikuasai, ya, semuanya sah dan tidak masalah. Nah, yang jadi masalah dan ini butuh pembahasan, yaitu kembali kepada riwayat Ibnu Mas'ud telah datang satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Adalah fattambahan. Ibn Mas'ud mengatakan, falamma, ini riwayat yang ini, yang allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku tasyahud. Nah, salah satu riwayat Al-Bukhari, pada riwayat Al-Bukhari terdapat lafaz tambahan mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, falamma qubida. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qulna, kami pun membaca assalamu, yakni ala nabi. Kami pun membaca assalamu, yakni ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi wafat alaihi wasallam, kami pun membaca assalamu ala nabi, bukan lagi assalamu alayka ayyuhan nabi, diganti. Assalamu alayka ayyuhan nabi itu ketika Nabi hidup. Ketika Nabi wafat, kami mengganti bacaan menjadi assalamu ala nabi. Riwayat ini dijadikan dalil oleh Al-Albani dalam sifat solat Nabi untuk pendapat yang mengatakan bahwa sepeninggal Nabi, kita ini sekarang, ya, amalan kita karena Nabi sudah meninggal, kita mengubah lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi menjadi assalamu ala nabi. Ini pendapat Al-Albani berpatokan dengan riwayat ini. Namun ijtihad ini dibantah oleh Al-Uthaymin dalam Asyarhul Mumtir dan dibantah oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i di Majlis Ta'lim, ya, wa ana jalis iddas. Salah satu dars Syekh Muqbil berbicara masalah ini, beliau membantah Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Jadi dua imam, ya, yaitu Imam Al-Uthaymin dan Syarul Munti dan Imam Muqbil Al-Wadi membantah Al-Albani dalam masalah ini. Keduanya yaitu Syekh Al-Uthaymin dan Syekh Muqbil mengatakan bahwa itu hasil ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Dan keluar dari tuntunan Nabi SAW yang diajarkan kepadanya. Karena Nabi SAW telah mengajarkan tasyahud tersebut tanpa mengingatkan bahwa sepeninggalnya hendaknya membaca salamu ala nabi. Tadi sudah kita dengar riwayatnya, muttafaq alaih, allamani nabi, allamani Rasulullah SAW, wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimunis surah. Ya. Dan di situ pada riwayat itu Nabi SAW tidak mengingatkan bahwa jika saya, ya, meninggal maka diubah, tidak ada. Tetapi Ibn Mas'ud berijtihad, ya, mengubah seperti itu. Nah, bersama dengan itu ijtihad Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini, ijtihad beliau telah diselisihi oleh sahabat yang lebih alim daripada Ibn Mas'ud, yaitu Umar. Hadith Umar sudah lewat, dilihatkan oleh Malik dan Al-Baihaqi. Umar mengajarkan tasyahud di atas mimbar Rasulullah SAW di Madinah, di Masjid Nabawi, di hadapan kibar sahabat, sahabat senior, ada Uthman, ada Ali, ya, dan ada Abdurrahman bin Auf, ada yang lainnya, dan para sahabat yang lainnya hadir, ya, tidak ada satupun yang mengingkari Umar. Dan yang diajarkan oleh Umar sudah kita dengar lafadznya. Umar mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi tanpa diubah. Kesimpulannya itu adalah ijtihad Ibnu Mas'ud dan itu keliru. Ya, jadi yang benar kita tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Seperti di tegaskan oleh Ibn Uthaymin dan Muqbil Al-Wadi'i membantah Al-Albani rahimahullahul jami' rahimallahu al-jami' barakallahu fikum. Ini akhir pelajaran kita, insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Faddal subhanallahi walhamdulillah.